وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، dari mana sekarang? Yang mana sekarang? Misalun salis. Nah, fadalan luar baca. Sallallahu alaihi wasallam. Amaro an-nisaa ayyatasaddaq kunna an yatasaddaqna ayyatasaddaqna waj'alna yulqina khawatimahunna wa khurusahunna fi sawbi Bilal radhiyallahu anhu. Thumma anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam thumma ra'a ar-rajula alladhi 'alaihi khatimud dhahabi khatamu bukan khatim khatamun khatamu khatamud dhahabi akhadahu wa rama bihi wa qala ya'malu ahadukum ila ya'midu ahadukum ila jamrati minan nari fayulqiha fi yadihi. Fi yadihi. Faminal ulama'i man qala inna nahya 'anil dhahabi al-muhallaki hujjatun yu'malu biha. Wa minhum man qala inna nahya 'an lubsid dhahabi al-muhallaki syadun la yu'malu bihi li'annahu yukhalifu ma thabata fi sahihaini wa ghairihima min jawazi lubsi dhahabi al-muhallaki. Wa hadha walladhi salakahu Syekhuna Abdul Aziz bin Abdullah bin Bazin. Wa minhum man qala innal ahaditha al-waridata fi nahyi fi awwal al-amri hina kana an-nasu fi dhiqin wa fi shiddatin thumma ba'da dhalika Nah, qala rahimahullah ta'ala. Contoh yang ketiga ya, dari pembahasan sebelumnya mengenai hadis syad, ya. Mengenai hadis syad. Contoh yang ketiga yaitu waradat ahaditsu muta'addidah. Lakin laisat fil Bukhari wa Muslim wa fi nahyi an lubsid dhahabi al muhallaq mithl khatam wasiwari wa nahwi. Itu terdapat berbagai hadis yang beraneka ragam, namun tidak terdapat di Bukhari dan Muslim, ya, dan juga yaitu terkait tentang larangan mengenakan emas yang muhallak, yang melingkar, semisal cincin, siwari, kemudian gelang dan semisalnya. Waradat ahaditsu ukhra. Dan juga terdapat hadis yang lain. Ya, hadis yang lain. Ya. Fi sahihain wa ghairihima, di dalam sahihain dan yang lainnya, mimma tadullu ala jawazi lubdz dzahabi al muhallak. Itu yang menunjukkan akan kebolehannya mengenakan emas bagi wanita yang muhallak, yang melingkar. Misal ma fi hadis Jabirin, semisal hadis Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam amara nisa'a memerintahkan pada para wanita ayat tasaddaqna untuk bersedekah. Ja'alna yulqina khawatihin khawatimahunna Maka mereka mulai langsung melemparkan cincin-cincin mereka. Ya, kembali ke definisi hadis syad, yaitu mukhalafatu thiqah, seorang rawi yang thiqah menyelisih rawi yang lain yang lebih thiqah dari dia, dari sisi sanad dan yang lainnya, maupun sisi dobat. Tayyib barakallahu fikum. Ya, mereka melemparkan cincin-cincin mereka, perhiasan-perhiasan mereka di pakaian Bilal. Kemudian Nabi SAW tatkala melihat seseorang yang dia mengenakan ada cincin emas ya, di tangannya, akhadahu wa rama bihi, maka Nabi mengambilnya dan melemparnya. Kemudian beliau bersabda, ya'midu ahadukum ila jamrati minan nar fayulqiha fi yadih. Ya, salah seorang di antara kalian yang coba berani mengenakan ya, bara api dari neraka, maka beliau pun melemparkan cincin tersebut dari tangannya. Ya, maka faminal ulama, maka di antara ulama ada yang menyatakan inna nahya anil dahab al muhallaq hujjatun yu'malu biha. Sesungguhnya larangan mengenakan emas yang melingkar bagi wanita adalah hujjah, diamalkan. Aminhum man qal, dan antara mereka yang mengatakan inna nahya anil lubsin adzahabi al muhallaq syad la yu'malu biha. Larangan mengenakan emas yang melingkar bagi wanita itu syad, tidak diamalkan. Kenapa? Li'annahu yukhalifu ma tsabata fi shahihain. Karena ini menyelisihi yang telah sahih dari yang terdapat, yang telah valid, yang terdapat dalam Bukhari dan Muslim dan selainnya. Min jawazi lubdz dzahabi al-muhallaq. Itu akan kebolehan mengenakan emas yang melingkar. Hadza huwa alladhi salakahu syekhuna Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz. Inilah yang ditempuh oleh guru kami, kata Syekh Abdul Saimin, yaitu Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz. Nah, maka yang pertama itu adalah syad. Yang pertama adalah syad. Yang pertama ini terkait tentang larangan mengenakan emas yang melingkar. Ini terdapat di riwayat Imam Ahmad, ya, di Musnad dan yang lainnya. Ya, hadis Abu Qatadah, hadis Abu Musa Asy'ari. Nah, namun syad. Wa minhum man qala, di antara mereka ada yang menyatakan innal ahadis, bahwasanya hadis-hadis itu semua al-waridata fi nahyi al-aw fi awwalil amr, tentang larangan mengenakan emas yang melingkar itu di awal-awal Islam, hina kana an-nasu fi dhikin wa fi shiddatin, ya, ketika orang-orang dahulu dalam kemiskinan, kesulitan, dalam keadaan kesusahan. Summa ba'da dhalika rukhsa fihi, kemudian setelah berlalunya masa tersebut diberikan rukhsah, diberikan keringanan. Naam. Mirzam, tafadhal. Kalau saya mengatakan wa inna ma hurta hadin am sirat tarikata bil isyarati ila an ashuhida la yashtaratu wa yusuna fi hadhihi wahidin bal qad yakunu fi wahidin أو في اثنين أو أكثر. إذا عرفنا ما هو الشاذ وما هو الذي يقابله، وهناك مقالبة أخرى لم يذكرها المؤلف، وهي إذا كان المخالف معنى شيء إذا كان المخالف. طيب إذا عرفنا ما هو الشاذ وهو الذي يقابله وهناك مخالفة أخرى لم يذكرها المؤلف وهي إذا كان المخالف. نعم. غير خبر. ضعيف فاعل الثقة مفعول. Do'if menyelisihi sikoh, itu mungkar. Terus mungkar wa yuqabil munkara al ma'rufu. Mukhalifan liman huwa ajhamu minhu wal mungaru huwa ma rawahu dhaifu mukhalifan bi thiqati wal maqulu huwa ma rawahu al ajhamu mukhalifan bi thiqati dunhi dunahu dunahu wa huwa mukhabilun mukhabilun bi syadd wal ma'rufu huwa ma rawahu thiqatu. Nah, wa inna ma darab darabtu hadhihi al-amthilah as-salasah, saya memberikan tiga contoh ini lil isyarah, untuk ini adalah untuk mengisyaratkan ila anna syujuda la yushtaratu an yakuna fi haditsin wahidin, bahwasanya yang namanya syad sujud itu tidak disyaratkan terdapat pada satu hadis saja. Qad yakunu fi hadisin wa aw fi itsnaini aw aktsar, ya terkadang satu, dua atau lebih dari tiga hadis atau lebih dari dua hadis. Idan kalau begitu arafna ma huwa asyadu, kalau begitu kita sudah mengetahui apa itu syad, wa ma huwa alladhi yuqabiluh, dan apa yang menjadi kebalikannya, ya kebalikan dari syad. Nah, barakallahu fikum. Yang kebalikan dari syad namanya apa ya, ikhwah? Kemarin kebalikan dari syad namanya apa? Hah? Mahfud. Kebalikan dari syad. Maka yang lebih sikoh dari yang diselisih oleh perawi yang sikoh, tapi lebih sikoh yang diselisihi korbannya apa? Mahfud. Yang menyelisihi sikoh juga syad. Ya, barakallahu fikum. Dan sampai enggak paham ya. Wama huwa alladhi yuqabiluh. Wa hunaka mukhalafatun ukhra. Nah, ada terdapat penyelisihan yang lainnya, lam yadhkurha al-muallif, yang tidak disebutkan oleh Al-Baiquni al-muallif. Ya, wa hiya, yaitu idza kana al-mukhalifu ghayra thiqatin. Nah, sekarang yang menyelisihi rawi yang thiqah ini bukan rawi yang thiqah. Kan kalau syad yang menyelisih adalah rawi yang sikoh, tapi dia menyelisih yang lebih sikoh. Nah, sekarang yang menyelisih do'if. Ya. Fa inna hadisahu yusamma munkaron. Maka hadisnya disebut munkar. Ya. Wal munkaru huwa ma khalafa fihi ad-do'ifu as-sikota. Hadis munkar ialah hadis yang do'if menyelisih hadis yang sikoh. Perawi yang do'if menyelisih perawi yang sikoh. Ya, kalau syad bukan do'if, sikoh. Tapi dia menyelisih perawi yang lebih sikoh dari dia. Arjah minhu. Yukhalifu arrawiya arjah minhu. Itu kalau syad. Kalau do'if, ya kalau mungkar, perawi do'if menyelisih perawi yang lebih sikoh. Wahuwa aswa'u minas syad. Nah, ini lebih jelek daripada syad. Kenapa? Li'annal mungkara. Ya. Karena yang namanya mungkar adalah al-mukhalafatuhu al-mukhalafatu fi fihi ma'ad-dha'fi, adalah penyelisihan yang di situ terdapat kelemahan disertai dengan kelemahan. Wasyadu al-mukhalafatu fihi ma'as-siqati. Kalau syad memang itu adalah penyelisihan, tapi di situ yang menyelisih adalah rawi yang siqah. Nah, kalau mungkar yang menyelisih adalah rawi yang dhaif. Nah, kalau lawannya mungkar berarti apa? Wa yuqabil munkara al-ma'rufu. Wa yuqabil al-munkara al-ma'rufu. Kebalikan dari mungkar adalah ma'ruf. Idan fahiya arba'atu aqsamin. Kalau begitu ada empat macam nih, al-mahfud wasyad. Nah, ini mahfud dan syad kebalikan. Perawi yang lebih sikoh dari syad adalah namanya mahfud. Ya, yang menyelisihi yang mahfud, syad dia sikoh juga, tapi di bawah dia namanya syad. Mungkar, rawi yang do'ib menyelisihi rawi yang sikoh. Ma'ruf, ini rawi yang sikoh yang diselisihi oleh rawi yang yang dhaif. Ini empat pasang. Ya, syad lawannya mahfud, kemudian mungkar lawannya ma'ruf. Jangan ketukar. Mahfud lawannya syad, ma'ruf lawannya mungkar. Fasyadu ma rawahu thiqatu mukhalifan liman huwa arjah minhu. Ini definisi terakhir dari beliau. Diulang lagi oleh beliau, itu syad ialah ya, perawi yang thiqah apa menyelisih ma rawahu ats-thiqatu, yaitu seorang perawi yang thiqah meriwayatkan sebuah hadis tapi mukhalifan liman huwa arjahu minhu, menyelisih perawi yang lebih rajih dari dia. Mungkar ma rawahu dha'ifu mukhalifan lis-thiqati. Nah, kalau dha'if ialah yang di apa mungkar adalah riwayat yang diriwayatkan oleh dhaif. Ya, yang menyelisih thiqah. Mahfud adalah ma rawahu al-arjahu mukhalifan lis-thiqati dunah wa huwa muqabilun lis-syadz. Nah, kalau yang mahfud ialah yang rawi yang lebih rajih daripada rawi yang syadz. Ya, ma rawahu al-arjahu mukhalifan lis-thiqati dunahu, yaitu mahfud ialah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang lebih rajih, yang disisi oleh para oreh rawi yang thiqah yang di bawah dia. Nah, ini lawannya adalah syad. Ma'ruf ma rawahu al-thiqatu mukhalifan lidhaif, itu yang diriwayatkan oleh para perawi yang thiqah yang menyelisih perawi yang dhaif. Nah, sekarang kita masuk ke maqlub. Ya, wasyadu wal maqlubu qismani tala. Syad dan maqlub ada dua macam, bacalah. Ibdalu rawin ma bi rawin qismu wa qalbu isnadin li matni qismu. Mengganti perawi ya, dengan rawi, ini satu jenis. Jenis pertama mengganti rawi dengan perawi yang lain. Wa qalbu isnadin li matni qismu, dan membalik sanad. Ya, membalik sanad atau matan, ini qismu, itu jenis yang berikutnya. Baik, tafadhal. Ain. Mana sih? Qawlu wal maqlub qismani tala. Mana sih dia? Qawlu wal maqlub qismani tala hadza takmilatun lil baiti, yani tala fi dhikri syada, lakin hiya laysa laha ma'na wa innama hiya takmilatun lil baiti faqat. Al-maqlubu yanqasimu ila qismaini dzakaraha fil baiti alladhi ba'dahu. Qala al-mu'allifu rahimahullahu, iddal rawin ma bi rawin qismu wa qalbu isnadin matnin qismu. Qawluhu iddal rawin ma bi rawin fama huna nakiratun wa sifatun. Wa ma'na nakiratin wa sifatin ay annaka, itu wa sifah, bukannya wa dan sifah, itu wawnya bukan atof. Nakiratun wa sifah, wa sifatun itu na'at dari nakirah, wa sifah sepaket, bukan no atof ya. Terus ay annaka taqdiru ma bi ay wa taqdiru ibdalu rawin ay rawin wa ma ta'ti nakiratan wasifatan wa ta'ti nakiratan mausufatan kama fi qawlihi ta'ala inna allaha ni'ma ya'idhukum bi wa mithalu nakirati al-wasifati qawlul mu'allifi ibdalu rawin ma wal maqlubu yanqasimu ila qismain qismul awwalu wa huwa ma dhakarahu al-mu'allifu bi qawlihi ibdalu rawin ma bi rawin qismu wa huwa ma yusamma bi qalbil isnad. Masalan idza qala haddatsani yusuf haddatsani yusufu an Yaqubu an Yaquba fa yaqlibu al-isnada wa yaqulu haddatsani Yaqubu an Yusufa wa hadha aktsaru ma yaqahu khata'an imma linisyani aw imma linisyani aw ghairihi li annahu la tujadu fa'idatun fi ta'ammudi dzalika. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa qawlu al-maqlub ismani tala. Maqlub itu ada dua macam bacalah. Hada takminatun lil bait, ini hanya pelengkap bait aja. Bait dari syad. Yani tala fil dzikri syad. Yani bacalah dalam penyebutan syad, lakin hiya laisa laha makna. Namun kalau seperti ini aja enggak punya maknanya. Wa inna ma hiya takminatun lil baiti faqat. Nah, ini hanya pelengkap bait saja. Wal maqlub yanqasimu ila qismain. Maqlub terbagi menjadi dua bagian. Zakaraha fil bait, maka Al-Baikuni menyebutkannya di bait alladhi ba'dah, ini terdapat setelahnya, itu di bait ke-22. Wa qawlu ibdalu rawin ma bi rawin ma huna nakiratun wasifah, yaitu mengganti perawi dengan rawi yang lain. Yaitu ma-nya di sini adalah ma nakirah wasifah. Ya, ma nakirah muwasafah. Maknanya apa? Nakiratun wasifatun wa makna nakiratin wasifatin. Maknanya apa? Annaka tuqaddir ma bi ai. Yaitu Anda mengasumsikan ma-nya tersebut dengan ai. Wa taqdir ibdalu rawin ayya rawin. Itu mengganti rawi ayya rawin, ya ma datang dengan bentuk nakirah wasifah atau dia datang dalam bentuk nakirah mausufah, nakirah yang mausuf yang nanti setelahnya naat, sebagaimana firman Allah innallaha ni'imma ya'idukum bih, sesungguhnya Allah ya, yang sebaik-baiknya ya'idukum bih, yang memberikan pelajaran dengan sebaik, yang sebaik-baiknya memberikan pelajaran kepada kalian. Contoh yang nakirah wasifah ialah perkataan mu'alif ibdalu rawin ma bi rawin. Nah, itu nakirah wasifah. Wal maqlub yang qasimu ila qismain. Ya, yang pertama wa huwa ma dzakara al-mu'allif, yang disebutkan oleh mu'allif di sini ibdalu rawin ma bi rawin qismu, itu satu bagian mengganti rawi dengan perawi yang lain. Nah, ini dinamakan dengan biqalbil isnad, dengan membalik sanad. Masalan idza qala, apa misalkan apabila seorang perawi berkata haddatsani Yusuf an Yaqub, ya, Yusuf telah menceritakan dariku kepadaku dari Yaqub. Ayaqlibul isnad, dia balik sanadnya. Uyakul haddatsan Ya'qub an Yusuf. Nah, menceritakan padaku Ya'qubu an Yusuf. Nah, lu terbalik. Wa hadza aktsaru ma yaqa'u khata'an. Ya. Dan ini yang paling sering terjadi ini. Yang paling sering terjadi ini karena memang kekeliruan. Ya, imal inisian karena lupa atau yang lainnya. Karena la tujadu faidatun fi ta'ammudi dzalik. Karena enggak didapati faedah kalau sengaja dalam melakukan membalik sanad tersebut. Apa faedahnya? Bagi orang yang sengaja. Bahkan malah turun rutbahnya. Tadinya dia siqah menjadi ghair siqah. Atau tadinya dia dobat menjadi tidak dobat. Karena terganggu pemahaman dan hafalannya. Faidah qala qailun, nah ini belum ya. Tafadhal. Juga cas Akbar. Faidah qala qailun, ma ladzi aqanna? a'lamana. Maladhi a'lamana anakina da maklumu faqad yakunu ala wad'i as-sahihi fanaqulu na'lamu annahu maklumu idza ja'a min tariqin akhari aw saqa ala khilafin ma huwa alayhi aw ja'a min nafsir rawi alladhi qala dahu fi hali syababihi wa kifdihi yakunu qadar dobatahu dobatahu dobatahu yakunu qadar dobatahu wa haddatha bihi ala waqi as-sahihi wa fi hali kibarihi wa nisyanihi yuhadithu min hadithi wa yuqallibu isnadahu wa fi hadha halati na'rifu anna awala wa sahihu wa sani wa maqbul wa misaluhu idza rawa hadha haditha bihadhihi isnadi fi hadha apa wi hadhihi bihadha isnadi as-sahihi rajulani ahaduhuma awsaqu ahaduhuma awsaqu minal akhar minal akhari minal akhari fayati alladhi laisa bi awsaqu min sahibihi wa yaqlibu al-isnada bi anna bi ayyati ala at-tilmidu at-tilmida maf'ul awal bi ayyati ala at-tilmida shaykhan wa shaykhu tilmidan fa innama nahkumu fiha dal hadithi bi annahu maqmudun alayhi bi annahu qalabas sanada. Nah, فإذا قال إذن ما الذي أعلمنا أن الإسناد مقلوب فقد يكون على الوضع الصحيح. Nah, kalau ada yang berkata, ya, apa sih kita kepada kita bahwa sanad itu maqlub, terbalik. Nah, terkadang dia dalam bentuk yang sahih. Maka kita menjawab, kita mengetahuinya bahwa itu hadis tersebut ada matlub, maklub dibalik idza jaa min tariqin akhar, apabila ada datang hadis yang lain dari jalan yang lain yang awsaqa ala khilafi ma huwa alaih, yang lebih sahih, yang lebih siqah, yang menyelisihi ya hadis yang pertama ini, yang maklub ini, au jaa min nafsir rawi, atau datang dari rawi itu sendiri, alladhi qala bahu fi hali syababihi wa hibdihi, yang dia balik ya ketika dia masih muda, dari ketika dia masih jaya-jayanya dalam menghafal, ya kunu qaddabatahu wa haddatsa bihi ala wadhi sahih, ya yang dia itu masih dabat, masih kuat, masih cermat, masih teliti, wa haddatsa bihi, dia menyampaikan hadis tersebut ya ala wadhi sahih, ini dalam bentuk yang sahih. Ya. Wa fi hali kibarihi wa nisyanihi, dan dia menyampaikan hadis tersebut di masa tua, di masa lupa dia. Yuhadditsu bil hadisi fa yaqribu isnadahu. Kemudian dia menyampaikan hadis tersebut, dia balik sanadnya. Wa fi hadzal fi hadzal hali na'rifu, maka dalam kondisi seperti ini kita mengetahui annal awwala huwa sahih wa tsani huwa al maqlub. Yang pertama adalah yang sahih, yang kedua itulah yang maklub. Sudah terbalik hadisnya. Misalnya ialah idza rawa hadzal haditsa bi hadzal isnadi as-sahih rajulan. Ada dua orang yang meriwayatkan hadis ini dengan sanad yang sahih. Ahaduhuma awsaqu minal akhar. Salah satu dari dua orang tadi lebih siqah daripada temannya. Yang satu yang sisa, fa ya'ti alladhi laisa bi awsaqa min sahibihi wa yaqlibu al isnada, maka dia datang, maka kemudian datanglah yang laisa bi awsaq, yang tidak lebih siqah dari temannya tadi, ya berarti yang derajatnya di bawahnya, si A lebih siqah, si B biasa saja, si B datang meriwayatkan, kemudian dia wa yaqlibu al isnada, membalik sanad. Itu dengan menjadikan tilmid sebagai syekh dan syekh sebagai tilmid. Kayak tadi, Haddatsani Yusuf an Ya'qub. Haddatsani Yusuf an Ya'qub. Tilmidnya Yusuf, syekhnya Ya'qub, dia balik. Haddatsani Ya'qub an Yusuf, seolah-olah Ya'qub adalah tilmid, ya, Yusuf adalah syekh. Terbalik di sini. Nah, barakallahu fikum. Maka kata Syekh Al-Utsaimin, ya, fa innana nahkumu fi hadzal haditsi bi annahu maqlubun alaih. Maka kita memvonis hadis ini bahwa hadis tersebut maqlub, sudah terbalik. Bi annahu qala basanad, karena dia membalik sanad. Fadal berikutnya, Mas Bowo. Ba'da syaikhu, ba'da syaikhu khokh. Syaikhu khokh itu apa tahu anda? Syaikhu khokh. Pikun. De pikun, de tua, de tuwir. Ba'da syaikhu khatihi. Ba'da syaikhu khatihi, banisyanihi ala wajhin akhar. Fa'ina tanahkum ma'atani anahum ma'lul. Ala wajhin akhar apa? Akharuri. Lalu bapa at-tariqun aidan ala hadha min tariqin akhara bi haythu anana na'rifu anna alladhi ja'alahu tilmidan wa shaykhu li annahu taqaddama fi asrihi fi ma'rifati at-tariqi al maqlubu min ism al-da'ifi li annahu yadullu ala 'adami qudrati rabbi al-qism athani bahwa madzakara al-malik bi qawlihi wa qalbu isnadin lima tsmin qismu ya'ni ay yuhlaba isnadul matni lima tsmin al-qari akhara wa mithal misaluhu rajulun rawa haditsan min tariqi zaidin an amrin an khalidin haditsan akhara min tariqi bakrin an sa'din an hatimin فجعل إسناد الثاني للحديث الأول فجعل إسناد الأول للحديث الثاني فهذا يسمى قلب إسناد المتن والغالب أنه يروح عمدا اختياري أي بفضل أي اختبر المحدث كما صنع أهل بغداد مع البخاري وذلك لما علموا أنه علموا أنه قادم عليه اجتمعوا من العراق وما حوله فقالوا نريد أن نختبر هذا الرجل فوضعوا له 100 حديث ووضعوا لكل حديث إسنادا غير إسناده وقلبوا الإسناد أسانيدا ليختبروا البخاري رحمه الله البخارية ما kalau kita paham seperti ini خفيف ringan fathah ظاهرة bukan muqaddarah. Terus qalu kullu wahidin minkum indahu 10 ahadithi yas'aluhu ahadithin yas'aluhu anha. Ah, 10 ahaditsa mudhofun ilaihi. Boleh kasrahnya nampak kalau dia mamnu min asrah. Kalau dia jadi mudhof, kalau jadi mudhofun ilaihi enggak boleh. Terus qadaru 10 rijalin tufadil aqli abuyati falam ja'al bukhari wa ijtama'a an-nas bada'u yasuku yasukuna asanida kullaha hatta antaha minha hatta antahu minha wa kanu كلما ساقوا إسناداً ربعه المتن قال البخاري لا أعرفه أتموها كلها فالعامة من الناس قالوا هذا الرجل لا يعرف شيئاً يعرف عنه 100 حديث فهو يقول لا أعرفه يعني لا أعرف هذا السند لهذا الحديث ثم قال رحمه الله بعد ذلك وصفر كلها صحيح حتى عندها من المئات كلها تعرفوا أن الرجل أن الرجل آيات خبر أن. Kenapa jadi isim ana lagi? Anarajula ayatun min ayatillahi bilhiddi waqarru at'anun lahu. Mana? Dari mana bacanya Mas Bo? Oh, masih cari contoh yang maklub dari sisi apa namanya, dari sisi apa tadi? Dari sisi matan ya, atau sanad? Dari sanad ya. Nah sekarang contoh yang lainnya ya, itu hadis ya, haddasa bihi ar-rajulu fi hala fi hali shibabihi shababihi wa hibdihi ala wajhin. Itu hadis yang disampaikan oleh seseorang ketika dia masih muda, masih kuat menghafal ya. Dari satu sisi wa hadatsa bihi ba'da syekhuhatihi. Kemudian dia menyampaikan hadis tersebut setelah kepingkunan dia. Wa nisyanihi ala wajhin akhar, dan setelah masa kelupaan dia, mesti sudah lupa. Ya, dari sisi yang lain, fa inna nahkumu ala tsani annahu maqlubun, maka kita menghukumi yang kedua, bahwa hadis yang kedua maqlub. Terbalik rub ya. Rubbama natali waidan ala hada min tariqin akhara. Terkadang kita juga mengetahui dari sisi yang lain, bihaitsu innana na'rifu anna alladhi ja'alahu tilmidan huwa syekhu wa li'annahu taqaddama fi asli bima arifati at-tarikh. Ya. Yaitu kita mengetahui juga bahwasanya itu adalah maqlub. Dari jalan yang lain kita mengetahuinya, bahwa kita mengetahui bahwa sang perawi tadi yang sudah pikun tadi, sudah tua tadi, sudah lupa tadi, menjadikan tilmid, yang dia menjadikannya syekh sebagai tilmid atau menjadikan tilmid sebagai syekh, huwa asyekhu, dia menjadikan rawi sebagai tilmid, padahal tilmid itu adalah syekhnya tadi. Kayak an haddatsan Yusuf an Yakub, terbalik dia bilang hadasan Yakub an Yusuf. Nah, dia anahu taqaddama fi aslihi, karena yang syekh lebih dahulu pada masanya, lebih dulu lahir. Ya, kalau begitu kita tahunya dari mana? Bi ma'rifati tarikh, dengan mengenal sejarah. Wal maqlub min qismi dhaif, maka maqlub adalah bagian dari hadis dhaif. Karena la yadullu ala adami dabtir rawi, karena dia menunjukkan kepada tidak dobitnya sang perawi tadi. Ya, kismu asani, ya, sekarang jenis maklub yang kedua. Yaitu mahu yaitu madza qarahu al muallif, yang disebutkan oleh muallif, wa qalbu isnadin limatnin kismu, dan bagian yang lain yaitu membalik sanad. Ya. Sanad matan. Yakni ayu qalibal isnad an yuqlaba isnadul matni li matnin akhar, yaitu membalik sanad matan dengan matan yang lain, dengan bunyi redaksi hadis itu diganti. Contohnya rajulun rawah hadisan, ya, seseorang meriwayatkan sebuah hadis min tariqi Zaidin an Amrin an Khalidin, yaitu seseorang meriwayatkan sebuah hadis dari jalan Zaid, ya, dari jalan Amr, dari Khalid. Wa hadisan akhar, diberitakan hadis yang lain min tariqi Bakrin an Sa'din an Hatimin, ya, dari jalan Bakar, dari jalan Sa'ad, dari jalan Hatim. Wa ajalan isnada asani lil hadisil awal, wa ajalan isnada al awal lil hadisil sani, dia menjadikan sanad yang pertama ke yang kedua, atau yang kedua ke yang pertama, ditukar-tukar sama dia. Fa hadha yusamma qalba isnadin limat qalba isnadul matni, ini dinamakan membalik sanad matan. Wal ghalib annahu yaqa'u amdan, ini kebanyakannya ini terjadinya ini karena unsur kesengajaan. Untuk apa? Lil ikhtibari, untuk ngetes, menguji. Ya, ngetes menguji. Ai li ajli ayyukhtabara al-muhaddisu, yaitu supaya sang muhaddis diuji. Kama sana'a ahlu Baghdada ma'al Bukhari, sebagaimana yang dilakukan oleh para ulama Baghdad terhadap Al-Bukhari. Wadhalika lamma 'alimu annahu qadimun 'alaihim, yang demikian itu ketika mereka mengetahui bahwasanya Al-Imam Al-Bukhari bakal datang kepada mereka, mau datang kepada mereka. Mana tadi? Ijtama'u, maka mereka semua berkumpul minal Iraq, dari Iraq, wa haulahu dan yang lainnya, wa qalu nuridu an nakhtabira bi hadzal rajula, kita pengen menguji orang ini. Wa fawada'u lahu mi'ata haditsin, maka mereka memalsukan 100 hadis. Wada'u li kulli haditsin isnadan, mereka memalsukan hadis bagi setiap sanad ghairu isnadihi, dengan selain sanad hadis tersebut. Ya, wa qallaba al asanida, mereka membalik hadis, membolak-balik hadis. Liyakhtabira al-Bukhariya, liyakhtabiru al-Bukhariya, supaya mereka bisa mengecek, ya, menguji Bukhari. Wa qalu kullu wahidin minkum indahu asharatu ahaditha yas'aluhu anha, salah seorang di antara kalian yang bakal menguji, dia memiliki sebuah hadis, 10 hadis yang akan ditanya pada Bukhari. Satu hadis dengan sudah dibalik sanatnya, ya, disodorkan kepada Bukhari, ngecek. Nah, ada 10 orang, berarti 10 kali 10 berarti berapa? 100 hadis. Kita dikasih satu hadis saja langsung kelimpengan, dibalik, pusing langsung 7 keliling. La'arif, la'arif, la'arif, wah do'if langsung, do'if mutlak. Taib ya. Mana lagi tadi? Ya. Wawadu'u asyarata rijalin huffadin aqwiya'a, maka mereka memalsukan 10 perawi huffad yang kawi, yang kuat. Falamma ja'a al-Bukhari, maka ketika datang Bukhari, ijtama'un nas, maka ya, orang-orang pun berkumpul. Bada'u yasukuna al-hasanid, mereka memulai dengan membawakan sanad-sanad kullaha, semua, hatta tahau minha, hingga dia telah selesai menyampaikan sanad tersebut. Wa kanu kullama saqu isnadan, wa kanu kullama saqu isnadan, dan mereka setiap kali mereka membawakan sanad, setiap kali mereka membawakan sanad, wa ma'ahu al-matnu, dan mereka pun juga memiliki matannya. Qala al-Bukhari la a'rifuhu, satu orang bawakan sanad 10 sanad yang udah kebalik-balik, Bukhari mengatakan saya enggak kenal hadis ini. La arifu, saya enggak tahu hadis ini. Ya, hatta atammuha kullaha, hingga mereka sudah menyempurnakan, melengkapi hadis tersebut. Wal amatu minan nas, orang awam, qalu, akan berkomentar, ada rajulun la ya'rifu syai'an. Oh, itu orang awam tuh. Orang awam mengomentari Bukhari. Ha. Orang ini enggak tahu apa-apa ini. Orang ini enggak tahu apa-apa. Orang awam mengerti juga enggak, main komentar aja. Nah, biasa emang yang banyak komentar itu orang awam, enggak ngerti apa-apa. Ya, yu'radu mi'atu haditsin wa huwa yaqul la'arifuhu. Ah, ini kata orang awam. Dia disodorkan 100 hadis dan dia mengatakan saya enggak tahu. Ya, ini la'arifu hada as-sanada li hadzal haditsi. Saya tidak mengetahui sanad ini pada hadis tersebut. Ya. Summa qala rahimahullah ta'ala ba'da dhalik, summa qama, kemudian beliau Bukhari bangkit, setelah itu wasaqa kulla hadisin bi'isnadin bi'isnadin sahihi, beliau membawakan semua hadis yang tadi sudah dibalik tadi dengan sanad yang sahih, dibetulin nama Bukhari semuanya dari 1 sampai 100, hatta intaha minal mi'ati kulliha, sampai selesai 100 hadis itu. Fa'arafu, maka mereka akhirnya mengetahui anna rajula ayatun min ayatillah fil hifdzi, bahwa beliau Bukhari adalah tanda dari antara tanda-tanda kekuasaan Allah dalam hafalan. Fa'akharru, maka mereka pun mengakui keimaman Bukhari. Wa'adna wa'ad'anu lahu, mereka pun menyerah, ya, tunduk pada Al-Bukhari. Ad'ana yud'inu, nyerah maksudnya. Sampai sini? Sudah? Nah, sabit. Nusammihi Anturakiba isnada matnin matnin ala matnin akhar. Wa ghalibu annahu la yaqa'u illa bi ikhtibari. Wa qad yaqa'u gishan bi haythu yuridu rajula. Yuridu rajulu fa'il. Yuridu rajulu an yurawwij. An yurawwij. Ah, mansub. An yurawwij al-haditha. Lakin yakunu isnaduhu sabiqan, yakni kulluhum du'afa'u. Mathalan, fayati bi isnadi Bi isnadin hadisin sahihin. Wa yurakibuhu alaihi bahwa nukun Minat tadlisi lakinnahu bitariqi akhar. Akhoro itu dia kan mau menominasor pakai fathah. Nah, terus. Wahwa kolbu. Kenapa jadi kolba? Mansub. Wah kolbul matni. Wahala alladhi ya'tani bil fukaha'a. Fukaha'u fa'il ya'tani. Wa amma al-qalbu bisnadi fa ya'tani bil hadithun. Ah, fa ya'tani bihi bil muhaddithun. Ah. Li'annahum yanzuruna ila as-sanadi hal huwa sahih wa hal yasihhu bil haditha am la. Hadithu fa'il ya hadiyasih. Fahadha nasammihi qalbal isnadil matni. Ini kita namakan sebagai membalik sanad matan. Yani anturakkiba isnada matnin. Yaitu Anda menyusun sanad matan ala matnin akhar, di atas matan yang lain. Wal ghalib annahu la yaqau illa ilil ikhtibar. Kebanyakan ini tidaklah terjadi melainkan karena proses ujian saja. Pengujian, pengetesan. Pokoknya aku gishan. Nah, memang terkadang ada yang terjadi karena memang tipuan ya, memang mau menipu. Bihaits yuridu rajulu ayurawwija alhaditsa. Di mana seseorang ya, dia berkeinginan untuk mempromosikan hadis. Lakin yakunu isnaduhu saqitan. Namun ternyata sanadnya sakit. Apa sakit ya? Kulluhum du'afa. Semua sanadnya dhaif. Masalan, contoh misalkan fayati bi isnadin hadisin sahihin, maka dia datang membawakan dengan sanad yang sahih. Wa yuraqibu alaih, dan dia susun sanad tersebut di atas sanad yang sahih, padahal di atas sanad yang du'afa semua. Fa huwa naw'un min at-tadlis lakinnahu bi tariqin akhar. Ini salah satu jenis dari jenis tadlis, namun dia dalam bentuk atau dari lewat jalan atau metode yang lain. Pak Yanto. Antum baca sekarang. Oh, ini udah. Oh, hunaka kismun akhar. Ada di sini juga kism yang lain, yaitu nau'un min at-tadlis, yaitu wa huwa qalbul matni, yaitu membalik matan. Wa hadzal ladzi ya'tani bihi al-fuqaha. Inilah yang para ahli fikih memberikan perhatian di sini. Adapun membalik sanad fayatani bihi al-muhaddits. Maka ini yang menjadi perhatian kalangan ulama hadis, annahum yanzuruna ila sanadi. Karena mereka melihat ke sanad hal huwa sahih, apakah sanad ini sahih, hal yasihu bihi al-haditsu am la. Apakah hadis ini sahih atau tidak? Pak Yanto. Fayar wuna. Fayar wuna ba'du hadisi ba'do. Fayar wuna ba'du hadisi ala wa'ili wajiha. Min dalika masalan hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabatun yudhilluhum. Yudhilluhum Allahu fi dhilali. Fi dhillihi. Fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu. Al-haditha. Wa fihi wa rajulun fasadaqa bi sadaqatin fa'akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu. Hatta la ta'lama. Hatta la ta'lama shimaluhu ma tufiqu yaminuhu. Faqalabahu. Faqalabahu ba'du ruwati faqala hatta la ma yaminuhu ma tunfiqu shimaluhu fahadha maqlubun li'annahu ja'ala al-yamina shimalan ja'ala al-yamina li'annahu ja'ala al-yamina shimalan maf'ul awal terus wasshimala yamina. Nah, cukup dulu ya. Adapun yang menjadi fokus perhatian para fuqaha ahli fikih, mereka memperhatikan ya, di baliknya matan ini karena li'annahu alladhi yataghayyaru bihi al-hukmu. Karena hukum berubah dengannya. Hukum dapat berubah dengan matan tersebut. Haitsu inna ha'ula'i, di mana mereka para ahli fikih yanzuruna ila dilalah. Mereka memperhatikan dari sisi dilalah. Wa qalbul matni yahsulu min ba'di ruwat. Nah, sedangkan membalik matan itu terjadi dari sebagian para perawi, dan qalibu alaihim almutun. Ya, matan itu terbalik bagi terbalik pada mereka, fayarghuna ba'dul ahaditsi ala ghairi wajiha. Maka mereka pun meriwayatkan sebagian hadis itu bukan dengan bentuk hakikatnya. Contohnya hadis Abu Hurairah yang Nabi SAW bersabda, sabatun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang Allah berikan naungan ya, kepada 7 golongan tersebut. Dalam naungan Allah pada hari tidak ada naungan kecuali naungannya. Al-hadisah. Al-hadisah i'rabnya maf'ul bih. Dari amil mahdhuf akmil al-hadisah. Wa rajulun, disebutkan di sini wa fihi, di antara 7 golongan tersebut itu seorang tasaddaqa bi sadaqatin, dia bersedekah dengan sebuah sedekah, fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, maka dia pun menyembunyikan amal dia sedekah tadi hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang dilakukan tangan kanannya. Wa qala bahu badur wati, mas sebagian para perawi membalik hadis ini, mereka menyatakan hatta la ta'lama yaminuhu matun riku shimaluhu, hingga tangan kirinya, hingga tangan kanannya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kiri. Terbaliknya, jadi yang berinfak tangan kiri padahal yang berinfak tangan kanan. Fa hadha maqlubun, ini adalah maqlub, karena faqala karena ja'ala al-yamina shimalan wa shimala yaminan, karena dia menjadikan tangan kanan sebagai kiri, kiri sebagai kanan. Sudah sangat tujuh ya, cukup ya. Nanti insyaallah taala kita lanjut lagi. Ya, selamat pagi, saudara. Assalamualaikum.